Aku ini manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus ia sendiri menjawab syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, ya, Tuhan kita. Ya, jadi oleh Yesus Kristuslah kita diselamatkan, kita dibebaskan, ya, dari tubuh maut ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengakui tubuh kita, mengakui diri kita sebagai orang berdosa, dan dapat melihat diri kita sudah mati. Jadi kita sudah mati di atas kayu salib bersama dengan kematian Tuhan Yesus itu. Artinya penghukuman Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah sesungguhnya penghukuman akan diri kita. Dan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita sudah mati. Dan sekarang yang hidup ini adalah hidup milik Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita, karena kedagingan kita ini sesungguhnya harus kita lihat dia sudah mati. Dan sekarang kita hidup di dalam roh, ya. Kita hidup di dalam roh. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dari pasal 1 sampai pasal 7 itu adalah argumentasi untuk orang yang belum diselamatkan sampai dia diselamatkan. Dan pasal 8 sampai pasal 11 akhir itu adalah untuk orang yang sudah diselamatkan. Dan pasal 12 serta seterusnya itu adalah untuk orang yang melayani Tuhan, ya, mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, betapa teraturnya ini surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Kita lihat pasal 8 ini dimulainya, demikianlah sekarang tidak ada pengharapan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, di bahasa Indonesia ada kekurangan satu kalimat yang sebenarnya ada di dalam Alkitab bahasa asli Tektus Receptus, yaitu, ya, yang tidak berjalan menurut daging melainkan menurut roh, ya, yang tidak berjalan menurut daging melainkan menurut roh. Jadi demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging tetapi menurut roh, ya. Jadi tentu penekanannya itu justru kalimat yang terhilang itu, yaitu bahwa orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, sekarang bicara mereka yang sudah diselamatkan, yang sudah di dalam Yesus Kristus, yang sudah di dalam Yesus Kristus ini, tentu, ya, bukan sembarangan orang menyebut dirinya ada di dalam Yesus Kristus, namun siapapun yang menyebut dirinya ada di dalam Yesus Kristus, dia tidak boleh berjalan menurut daging, tetapi dia harus berjalan menurut roh. Dia tidak boleh hidup menurut daging, dia harus hidup menurut roh. Jadi dia tiap-tiap hari harus memandang bahwa kedagingannya itu sudah mati. Dia tiap-tiap hari harus menghayati bahwa dia sudah mati, ya. Dia sudah tidak ada, kedagingannya itu sudah mati tersalib di atas kayu salib. Sekarang dia berjalan menurut roh. Roh lah yang memberikan dia hidup. Jadi tiap-tiap hari dia menghidupi kehidupan yang berasal dari roh Allah. Nah, oleh sebab itu seterusnya Rasul Paulus, ya, berargumentasi sampai ke ayat yang ke-8, yaitu bahwa kita ini, ya, dimerdekakan, diberi hidup, dimerdekakan, ya. Kita dimerdekakan, kamu dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan maut, ya. Sebab apa yang tidak mungkin, ya, dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya, telah dilakukan oleh Allah, ya. Jadi dengan jalan mengutus anaknya seperti dalam daging, yang serupa dengan daging, ya, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, yaitu dalam daging kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang, ya, mengenakan daging dan dihukumkan di atas kayu salib dalam daging. Jadi Allah telah menjatuhkan hukuman, ya, atas daging, ya. Jadi hukuman atas dosa di dalam daging, ya. Supaya tuntutan hukuman hukum Taurat, ya, digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, akhirnya kita harus dapat memandang bahwa kita sekarang ini sudah tidak lagi hidup di dalam daging tetapi kita hidup di dalam roh. Jadi kita tidak boleh hidup menuruti keinginan daging kita, tetapi kita harus hidup menurut keinginan roh kita. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging, katanya, demikian memikirkan hal-hal yang dari daging, ya. Kalau kita hidup menurut daging, jadi kita memandang daging kita ini masih hidup dan selalu masih membiarkan keinginan daging menguasai diri kita, maka ya kita tidak ya hidup menurut roh. Tetapi kita hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita hidup menurut daging, kita memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan daging kita, tuntutan daging kita, itu yang kita penuhi. Namun jikalau kita hidup menurut roh, maka kita memikirkan hal-hal yang bersifat roh, hal-hal yang rohani. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisakah kita hidup makin kudus di hadapan Tuhan? Nah, kalau kita mau hidup makin kudus di hadapan Tuhan, maka kita tiap-tiap hari harus memikirkan perkara yang roh, ya, perkara yang rohani, bukan perkara kedagingan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima posisi yang kudus, kemudian kita menerima hati yang kudus karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, kemudian kita disuruh untuk menyempurnakan kekudusan kita dengan membangun karakter yang kudus, ya, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Jadi menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita mendapat posisi yang kudus, hati yang kudus, dan kita disuruh membangun karakter yang kudus. Posisi yang kudus dan hati yang kudus untuk masuk surga, sedangkan karakter yang kudus untuk bercahaya di dalam dunia ini. Nah, membangun karakter yang kudus inilah kita harus dapat selalu melihat bahwa kedagingan kita itu sudah mati, ya, kedagingan kita. Sekarang yang hidup di dalam kita itu adalah kehidupan yang oleh Roh Allah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita jangan memikirkan hal-hal yang bersifat kedagingan, melainkan memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Nah, karena keinginan daging adalah maut, ya. Keinginan daging itu akan berakhir maut, ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup, ya, dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging, ya, adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging itu bertentangan dengan Allah, berseteru, ya, berlawanan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi keinginan daging kita itu tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging kita itu berlawanan dengan hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, ya. Jadi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi siapapun yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini suatu pernyataan yang patut kita camkan. Siapapun yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah menghendaki kita hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Dan ia telah mengirim rohnya, dan ia telah menempatkan rohnya di dalam hati kita. Jadi roh yang baru, roh yang dijanjikan di dalam Yehezkiel, ya, 36 ayat 26 jelas sekali dikatakan bahwa dia akan memberikan kepada kita roh yang baru, ya. Jadi roh kita yang baru sekarang diberikan kepada kita. Roh kita yang lama itu sudah mati, sekarang roh yang baru diberikan kepada kita. Nah, dimulai dari ayat yang ke-9, Rasul Paulus berargumentasi tentang roh yang Tuhan berikan kepada kita, roh yang Tuhan tempatkan ke dalam hati kita. Nah, katanya begini, kamu tidak hidup di dalam daging, ya, melainkan dalam roh. Jadi kita orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kita, kita harus tahu bahwa kita tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup, ya, di dalam roh. Nah, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, ya, jadi betulkah Roh Allah diam di dalam hati saya? Betulkah saya sudah menerima Yesus Kristus? Kapan Roh Allah masuk ke dalam hati kita? Kapankah Roh Allah masuk ke dalam hati kita? Nah, sekali-kali jangan sampai berpikir itu melalui ditumpangkan tangan oleh pendeta si Anu dan lain sebagainya. Kapan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita? Yaitu pada saat kita bertobat dan percaya. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1, ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi melalui mendengar Injil keselamatanmu, ya, di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, ketika kita bertobat, ketika kita mengaku diri kita orang berdosa, dan percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Dia telah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib, ketika kita percaya, maka Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan Dia menjadi jaminan, ya, menjadi persekot, ya, menjadi jaminan yang akan menggaransi kita nanti akan menerima keseluruhannya, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya, jikalau kamu sudah ini ya hidup di dalam Roh, ya, maka kamu memiliki, ya, Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi tetapi jikalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Roh Allah disamakan dengan Roh Kristus di sini. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kristus di dalam kita, kita bukan milik Kristus. Kita belum dilahirkan kembali. Ya, barang siapa yang belum memiliki Roh Kristus, dia belum dilahirkan kembali. Berarti dia belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Berbeda dengan tahu, dengan sungguh-sungguh percaya, ya. Banyak mungkin anak sekolah di sekolahan Kristen, dia dikasih pelajaran tentang kekristenan, dia bisa ulangan, mungkin bisa dapat nilai 100, semuanya dia bisa menjawab, tetapi itu bukan beriman, ya. Itu bukan sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya itu adalah menyangkut knowledge, ya, feeling dan will. Jadi ada unsur mengetahuinya, dan juga ada unsur feeling. Jadi sungguh-sungguh ada perasaan sudah terlibat di dalamnya. Kemudian ada kehendak yang positif yang dibangkitkan dari keinginan itu, ya, dari feeling itu. Jadi ada knowledge, ya, feelings and will, ya. Jadi ada pengenalan, pengetahuan, ada feeling, ada perasaan, kemudian ada kehendak, ya, bersatu di dalamnya. Itulah baru iman, ya. Jadi seseorang baru sungguh-sungguh bertobat dan sudah sungguh-sungguh percaya, tentu, ya, dengan segenap hati, ya, di sini. Nah, kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, tidak ada Roh Allah tinggal di dalamnya, dia bukan milik Kristus, walaupun dia begitu rajin ke gereja dan lain sebagainya. Berarti dia belum sungguh-sungguh percaya sampai ke dalam hatinya, hanya tahu saja, seperti anak sekolah di sekolahan Kristen mungkin, dia tahu saja, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya sampai ke dalam hatinya. Nah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, jikalau kamu sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, ya, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh ini memang mati karena dosa. Tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalamnya itu adalah hidup, ya, kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus, Roh Bapa, ya, sama Roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, katanya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya, tinggalnya Roh Kudus di dalam hati kita itu adalah jaminan bahwa kita pasti akan dibangkitkan. Dan itu menjadi jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Itu menjadi pertanda bahwa kita sungguh-sungguh telah dimeteraikan, kita menjadi milik Allah, dan kita akan dibangkitkan pada saat nanti hari kebangkitan, ya. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh kita tidak jadi masalah, karena jika Roh Allah tinggal di dalam kita, maka kita sudah mendapat jaminan, sebagaimana Roh itu membangkitkan Yesus Kristus, maka Roh itu akan membangkitkan kita juga. Ayat 12 dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, katanya, kita adalah orang berhutang. Nah, sekarang ini kita orang berhutang, ya, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita tidak berhutang sedikit pun terhadap daging, ya, karena malah kita telah dicelakakan oleh daging ini, ya. Kita bukan berhutang kepada daging, tapi kita sekarang ini, ya, berhutang kepada Allah yang memberikan Roh yang sekarang menghidupkan kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi kita hidup oleh Roh. Sekarang kita dalam kehidupan sehari-hari semuanya, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita mengeliminir semua perbuatan-perbuatan daging. Kamu akan hidup, katanya. Nah, jadi kita sekarang hidup di dalam roh, berjalan ya, yang tidak berjalan menurut daging melainkan berjalan menurut roh. Nah, itu di ayat 1 itu yang kalimat yang tinggal itu ya. Jadi kita harus hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini statement lagi ya. Jadi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau tidak dipimpin oleh roh Allah, bukan anak-anak Allah. Sorry saja gitu. You know? Jadi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ini ada sedikit kekacauan di dalam kekristenan dewasa ini dengan doa pelepasan segala macam itu ya. Itu adalah karena tidak memahami kebenaran ya. Barang siapa yang sudah bertobat dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus, dia sudah langsung menerima Roh Kudus ya. Jadi tidak diperlukan sama sekali namanya doa pelepasan ya. Tidak diperlukan. Itu konyol dan itu adalah semacam ini ya, perdukunan itu ya. Jadi Bagaimanakah mungkin seseorang jikalau roh Allah sudah diam di dalamnya dan dia sudah dimerdekakan, dia sudah menjadi anak Allah, masih terikat, masih diperlukan seorang pendeta untuk datang berdoa untuk melepaskan dia? Tidak masuk akal sama sekali ya. Tidak masuk di dalam sistem ini, nalar logis gitu ya. Tidak masuk di situ. Jadi barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah langsung menerima Roh Kudus di sini dikatakan ya. Dan katanya kamu tidak menerima roh perbudakan lagi, kamu sudah menerima roh anak Allah ya. Oleh roh itu kita berseru ya Abba ya Bapa. Kita sudah diangkat menjadi anak ketika roh anak Allah tinggal di dalam hati kita. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini bukan budak lagi, tidak perlu dilepaskan oleh siapa-siapa gitu ya. Dan jika kita adalah anak, karena jika kita ini sungguh anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, karena kita anak Allah lah, maka kita adalah ahli waris, sehingga kita bisa ya. Artinya kita ahli waris, kita ini pewaris gitu. Kita bisa masuk surga karena kita ahli waris gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, karena saya adalah anak Allah, nah, saya berhak masuk ke rumah Bapakku gitu. Nah, jadi karena saya ahli waris, saya mewarisi rumah Bapakku. Oleh sebab itulah maka saya mendapat jaminan masuk surga gitu. Saya mendapat jaminan masuk surga. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi saya adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah karena saya ahli waris. Mengapa saya ahli waris? Karena saya anak Allah. Mengapa saya anak Allah? Karena roh anaknya tinggal di dalam saya. Nah, mengapa roh anak Allah tinggal di dalam saya? Karena saya bertobat dan percaya kepadanya. Nah, itulah urut-urutannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, menerimanya bersama-sama dengan Kristus ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sesungguhnya sesuatu yang sangat indah. Nah, di dalamnya mengandung banyak kekayaan rohani, yaitu bahwa begini ya. Yesus Kristus datang sebagai anak Allah dan ya, dia dihukumkan dalam dagingnya, dosa dihukumkan. Dan barang siapa yang dapat melihat, barang siapa yang menyadari bahwa hukuman Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah hukuman atas dosa, atas dosa dirinya, dan dapat melihat bahwa dia sudah mati terhukum di atas kayu salib di situ. Dan sekarang dia hidup oleh karena Yesus Kristus yang memberikan dia hidup. Dan sekarang karena roh Allah tinggal di dalamnya, maka dia adalah manusia rohani yang hidup sekarang ini. Dia hidup oleh karena roh Allah. Dan karena roh anak Allah, roh Yesus Kristus tinggal di dalam kita, maka sekarang kita tidak lagi berhutang terhadap daging, tetapi kita berhutang terhadap roh Allah. Dan roh Allah, roh anak Allah tinggal di dalam hati kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah kalau roh anak Allah tinggal di dalam hati kita. Dan dengan demikianlah kita memperoleh kedudukan sebagai anak-anak Allah. Dan oleh roh anak Allah yang tinggal di dalam kita, kita memanggil Allah, ya Abba, ya Bapa. Itulah sebabnya kita diajarkan berdoa kepada Bapa di sorga. Kita memanggilnya Bapa karena roh anaknya tinggal di dalam hati kita. Dan karena kita adalah salah satu dari anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Gitu. Dan kita adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi segala janji-janji Allah. Dan karena ahli warislah, maka saya baru berhak untuk masuk sorga. Nah, kalau saya bukan ahli waris, saya tidak bisa masuk sorga. Ya, karena sorga bukan rumah saya kalau saya bukan ahli waris. Tetapi karena saya ahli waris, sekarang saya adalah anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah. Dan tentu ya, kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus, barulah kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi nasib kita itu seharusnya kita melihat kita senasib dengan Tuhan Yesus. Ya, kita menyamakan diri kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau Dia menderita, kita menderita. Kalau Dia permuliakan Dia, kita dipermuliakan. Jadi begini ya, apapun yang dialami oleh Yesus Kristus ya. Apapun yang dialami oleh Yesus Kristus, kita akan mengalaminya. Di mana Yesus dibenci, saya akan dibenci. Di mana Yesus dimuliakan, saya akan dimuliakan. Di tengah-tengah orang yang tidak suka Yesus, saya tidak disukai. Di tengah-tengah orang yang suka Yesus, saya disukai. Di tengah-tengah orang yang mencintai Tuhan Yesus, saya dicintai. Di tengah-tengah orang yang tidak cinta Tuhan Yesus, saya tidak dicintai. Ah, begitulah. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, Roma pasal 8. Roma pasal 8. Nah, sekarang kita akan membaca dua perikop sekaligus dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-39. Oke, yang cepat. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui roh, maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau budaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perikop yang cukup panjang ini. Ini adalah lanjutan dari argumentasi Rasul Paulus, bahwa kita sekarang sudah menjadi ahli waris, kita bersama-sama dengan Kristus, segala yang dialami oleh Yesus Kristus bisa dialami oleh kita. Ya, di mana Yesus disukai, kita akan disukai, di mana Yesus dibenci, kita akan dibenci. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang cinta kebenaran akan mengasihi kita, barang siapa yang tidak cinta kebenaran akan membenci kita. Barang siapa yang ini saudara palsu, ya akan membenci kita. Dan barang siapa yang menjadi saudara yang benar, yang mengasihi Tuhan, yang rindu mempelajari firman Tuhan, mereka akan ya menyukai kita juga. Jadi kita menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus, maka kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah mungkin Rasul Paulus pikir orang mendengar menderita bersama-sama dengan Kristus lalu jadi takut, sehingga di ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin, katanya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maksudnya itu tidak sebanding, ya. Penderitaan yang paling dahsyat sekalipun di muka bumi ini, jikalau itu dipakai untuk membayar kemuliaan yang akan diberikan kepada kita, itu masih belum sebanding. Jadi betapa mulianya kemuliaan yang akan diberikan kepada kita itu. Nah, sebab dengan sangat rindu seluruh anak, seluruh makhluk, ya, itu merindukan saat kemuliaan itu, ya. Di mana di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa semua makhluk sekarang ditaklukkan di dalam, di bawah kesia-siaan. Semua makhluk dalam penderitaan, termasuk binatang-binatang semuanya, katanya menderita sakit bersalin juga, ya, semuanya. Nah, bahkan katanya kita yang telah menerima karunia roh sulung, ya, artinya orang yang sudah dilahirkan kembali, kita tidak terlepas dari sakit penyakit tubuh ini. Orang yang di dalam dosa melahirkan sakit, ya, apakah orang yang sudah diselamatkan percaya Tuhan Yesus melahirkan lalu tidak sakit lagi? Enggak demikian, ya. Nah, oleh sebab itu ada sebagian saudara yang dari gereja tertentu yang berkata bahwa barang siapa di dalam Yesus Kristus tidak akan sakit lagi. Jadi kalau sakit tidak mau pergi ke dokter segala macam, berdoa ya oleh bilur-bilurnya semua sakit hilanglah. Itu salah besar, ya. Itu salah besar. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan kita baik rohani maupun jasmani. Tetapi karena ditolak, maka kedatangannya yang pertama itu hanya menyembuhkan kerohanian kita, belum menyembuhkan jasmani kita, gitu. Ya, jadi kita diselamatkan rohani oleh kedatangan yang pertama, dan nanti kedatangan yang kedua kita akan diselamatkan secara jasmani. Nah, ini harus difahami dengan amat sangat, ya. Oleh sebab itu sekarang ini kita, penyakit kita yang disembuhkan oleh bilur-bilurnya itu, kedatangan yang pertama itu menyembuhkan penyakit rohani kita. Nanti kedatangan yang kedua akan menyembuhkan penyakit jasmani kita. Nah, saat itulah tubuh kita baru tidak akan sakit lagi, yaitu ketika tubuh kita diubah dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh kebangkitan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kita yang menerima karunia roh sulung ini, ya, kita juga mengeluh dalam hati kita. Kita juga merasa sakit, ya. Kita juga bisa batuk, ya. Kita juga bisa kena demam berdarah, ya. Kita perempuan-perempuan yang sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, sudah lahir baru, ya, kalau mau melahirkan anak tetap sakit, ya. Jadi itu maksudnya ini. ini. Jadi kita yang menerima roh sulung pun masih tetap menderita di dalam dunia ini. Binatang-binatang semuanya menderita, ya semuanya itu. Nah, sampai hari kelepasan itu tiba, kan ya. Sebab apa? Ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, kita sekarang ini diselamatkan, sudah diselamatkan belum? Oh, sudah, ya. Tetapi diselamatkan dalam pengharapan. Nah, ini perlu dicamkan amat sangat di sini ya, bahwa kita sudah mendapatkan karunia roh di dalam hati kita. Itu sebagai jaminan kita akan diselamatkan. Tapi kita masih diselamatkan dalam pengharapan. Artinya kita belum masuk surga. Ya. Kita belum masuk surga. Jadi tiap-tiap hari kita ada di dalam pengharapan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, sungguh ini sangat penting sekali. Tetapi pengharapan yang dilihat ya bukanlah pengharapan lagi ya. Kalau pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi katanya ya enggak. Tetapi inilah ya. Kalau pengharapan kita itu sudah sampai ya, kita tidak pengharapan lagi gitu. Namun sekarang ini kita ada di dalam pengharapan akan Yesus Kristus yang akan datang itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ia telah dan akan ya, menyelamatkan kami. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus tidak pernah lupa bahwa dia telah diselamatkan dan diselamatkan dalam pengharapan ya. Tetapi katanya kalau yang sudah dilihat itu bukan pengharapan lagi. Nah, pengharapan itu artinya belum lihat, belum sampai di situ. Tapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikan dengan tekun katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena kita sudah diselamatkan, Roh Allah tinggal di dalam diri kita, kita menjadi anak-anak-Nya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, dalam hal-hal yang dimana kita tidak sanggup, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, berdoa yang benar kita tidak tahu, ya, karena kita berdoa sesuai dengan akal budi kita, ya, sesuai dengan yang kita tahu, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita keluhkan ya, mungkin keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, Roh akan membantu kita berdoa untuk itu ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mungkin ada orang yang bisu ya, tidak bisa berdoa dengan mengeluarkan kata-kata. Ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya sudah mewakilinya untuk menyampaikan semua keluhan-keluhan hatinya kepada Allah. Dan ada banyak ya keluhan-keluhan hidup yang tak terucapkan ya, itu bisa disampaikan oleh Roh kepada Allah karena kita anak-anak-Nya. Nah, dalam hidup ini kita perlu tahu di ayat 28 bahwa Allah ya turut bekerja, karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, untuk terutama anak-anak-Nya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekarang kita ada di dalam pemeliharaan-Nya. Nah, itu maksudnya ya, kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya, ada orang mau mendatangkan celaka bagi kita, Tuhan bisa memelintirnya ya. Tuhan bisa menolong kita untuk menghindarinya. Nanti sampai kita masuk ke dalam kekekalan, kita akan melihat betapa Tuhan menyertai kita, betapa Tuhan melindungi kita. Berapa kali kita hampir ketabrak mobil tapi dihindarkan, sekarang kita tidak tahu ya. Berapa kali kita hampir kecelakaan, Tuhan hindarkan. Berapa kali sebenarnya pesawat yang kita tumpangin akan jatuh tapi Tuhan hindarkan. Nah, sekarang kita tidak tahu ya. Nanti di dalam kekekalan kita akan bisa menyadari, kita akan bisa melihat ya. Oh, betapa ya Tuhan sebenarnya Tuhan melindungi kita. Tetapi itu nanti ya. Sekarang yang penting sekarang ini kita adalah setia. Yang penting sekarang kita adalah belajar hidup berjalan di dalam Roh. Jangan menuruti daging, tapi kita hidup menuruti keinginan Roh. Nah, itu tanggung jawab kita sekarang ini ya. Nah, sebab apa di sini katanya mengapa Tuhan ya turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan juga ya bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini sini orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang dipanggil dan ikut gitu. Dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil ya. Sekali lagi kita dipanggil melalui Injil ya. Injillah yang memanggil kita. Dan di sini katanya sebab, nah ini ada kesalahan penerjemahan lagi di sini ya. Di ayat yang ke-29 di sini dia, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini kata dipilih ini tidak ada di dalam bahasa aslinya kalau Anda perhatikan ya, karena di ayat 29 ini di bahasa aslinya bukan itu sesungguhnya mesti diterjemahkan for knowledge ya, for known ya. Jadi sebab semua orang yang diketahui sebelumnya ya, bukan dipilihnya tapi yang diketahui sebelumnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran. Jadi Allah sudah mengetahui ya siapa-siapa yang akan menyambut Injil ya. Allah mengetahui dulu siapa-siapa yang akan menyambut Injil. Nah, orang-orang itu yang dipanggil dengan Injil ya dari semula itu ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia ya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi Yesus Kristus adalah yang sulung ya. Dan Allah ketahui dari kemahatauannya siapa-siapa yang akan menyambut Injil, akan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, orang-orang itulah yang ditentukannya menjadi serupa dengan gambar anaknya yang sulung itu, Yesus Kristus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula ya, mereka itu juga dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil ya. Pemberitaan Injil itu adalah pemanggilan. Dan ya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, karena mereka menerima, maka dibenarkan. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi lihat di sini ya, di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ada kata menerima. Kalau di sini agak di bypass sedikit. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya ya tentu menerima, mereka juga dibenarkannya. Ya, dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka dibenarkannya, mereka yang sudah dibenarkan, tentu yang hidup ya, hidup bukan menurut daging tapi hidup menurut Roh, itu dimuliakannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ayat-ayat ini terkenal disebut dengan ayat-ayat Calvinis ya, karena Calvin ini menafsirkan bahwa ada sejumlah orang ya, bahwa berdasarkan ayat-ayat yang hanya beberapa begitu ya, John Calvin menafsirkan bahwa Allah di dalam kekekalan, dalam sebuah dekrit ya, dalam satu dekrit segalanya sudah di set up di situ ya. Dalam satu dekrit semuanya di set up di situ, berapa orang masuk neraka, berapa orang masuk neraka tanpa kondisi, unconditional ya. Nah, jadi unconditional election. Ini konsep unconditional election-nya ini bukan karena kondisi orang yang mau percaya, tapi tanpa kondisi katanya. Unconditional. Allah sudah menetapkan sejumlah orang masuk surga, sejumlah orang masuk neraka. Nah, kita tidak bisa terima itu ya. Kita tidak bisa terima. Kalau begitu ya, kita tidak bisa terima Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dalam satu dekrit. Nah, sehingga banyak orang bertanya kepada John Calvin, kalau begitu Allah lah yang menetapkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia menjawab ya. Kalau begitu Allah lah yang menetapkan Yudas untuk menjual Yesus. Dia menjawab ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bilang itu tidak mungkin, itu mustahil. Penafsiran John Calvin itu mengesampingkan ini manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas, ya. Penafsiran John Calvin mengesampingkan semua itu. Jadi manusia dilihat sebagai robot, ya, yang Allah bikinkan, semuanya sudah disetel baik gitu. Dan ya, penafsiran John Calvin itu bisa menyebabkan orang tidak dilahirkan kembali, menjadi orang yang besar kepala, ya, yakin dirinya sudah dipilih gitu, padahal ya dia tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hanya bermodalkan yakin bahwa dia sudah dipilih gitu oleh Allah. Padahal bagaimana cara dia tahu bahwa dia dipilih? Ya, dia tidak tahu juga gitu. Sehingga ada satu orang Calvinis menulis di internet, ya, dia sebenarnya mau mengajak saya berdebat, tapi saya bilang saya tidak mau berdebat lewat internet, ya, karena itu perdebatan kaum pengecut itu, kita tidak tahu dia siapa, pakai nama samaran segala macam. Ya kalau mau berdebat okay, ya, kita tentukan di mana jamnya, harinya, ya, mau disaksikan orang, okay, semuanya itu. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya ada banyak orang-orang pilihan Allah yang belum beranjak dari tempatnya, masih di vihara, masih di mana-mana. Dan sebaliknya dia berkata ada pendeta-pendeta yang sedang berkhotbah di mimbar-mimbar bahkan gereja Reform Presbyterian yang sebenarnya tidak dipilih, katanya. Oh, saya kaget sekali dengan pernyataannya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka sendiri tidak pasti apakah mereka sendiri dipilih atau tidak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini. Tetapi di sini tidak berbicara demikian. Di sini berbicara begini, ya. Allah mengetahui dari semulanya, ya, orang-orang yang, ya, akan menanggapi Injil, dan orang-orang itulah yang ditentukan untuk serupa dengan gambar anaknya, katanya. Serupa dengan gambar anaknya. Dan yang mereka yang ditentukan dengan semula serupa dengan gambar anaknya, mereka itu dipanggil dengan Injil, ya. Dan tentu mereka yang dipanggil itu, ya, kemudian mereka menerima, maka mereka dibenarkan, ya, dan mereka yang dibenarkannya. Nah, mungkin ada yang bilang, kok di sini tidak ada kata menerima? Oh, di tempat lain dikatakan menerima, ya toh. Nah, jadi jangan membuat Alkitab itu bentrok satu ayat dengan ayat yang lain. Alkitab ini satu ayat dengan ayat yang lain itu saling melengkapi, ya. Jadi dipanggil dan menerima baru dibenarkan, ya, dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, ya, tentu, ya, dibenarkannya oleh panggilan itu, mereka harus hidup menurut roh, bukan menurut hidup daging, dan mereka akan dipermuliakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ya, Injil Matius pasal ke-18 berbunyi demikian, ya. Injil Matius pasal 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Nah, perhatikan, ya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi ada keinginan Allah untuk menyelamatkan semua orang, itu jelas. Nah, ini yang dihapuskan oleh Calvin dari pikirannya. Ya, bahwa keinginan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Calvin menafsirkan bahwa Allah telah memilih siapa masuk surga, siapa masuk neraka tanpa kondisi. Nah, tetapi kita membaca dari Alkitab bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Lalu kalau tidak semua orang diselamatkan, apakah Allah salah? Oh, bukan. Allah salah kalau mereka itu robot gitu. Tapi kalau mereka itu memiliki kehendak pribadi, maka berarti mereka tidak, ya, memberi tanggapan terhadap panggil anak Allah. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Rasul Paulus berkata di dalam ini ayat yang ke-31 dan seterusnya, betapa kasih Allah amat besar bagi kita. Sebab itu, katanya, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Nah, siapakah yang dapat menentang kita? Siapakah yang dapat merebut kita dari tangan Allah? Betapa kasihnya Allah kepada kita. Kalau ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang, katanya, menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, argumentasinya itu begini. Kalau seseorang berani kasihkan kepada kamu anaknya yang tunggal, ya, beranikah dia kasihkan kepada kamu rumahnya? Beranikah dia kasihkan kepada kamu mobilnya? Oh, jelas berani. Mana yang lebih mahal baginya, anaknya yang tunggal atau rumahnya atau mobilnya? Jadi betapa Allah mengasihi kita sampai dia rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita? Masakan dia tidak memberikan kepada kita hal lain kalau kita memang membutuhkan itu? Jadi kita hanya perlu percaya kepadanya, dan kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Dia memimpin hidup kita. Nah, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang dapat menggugat? Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kalau kita adalah salah satu dari anak-anak Tuhan, oleh karena roh anaknya tinggal di dalam hati kita, siapakah yang dapat merebut kita dari tangan Allah? Oh, tidak ada. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Oh, tidak ada. Ya, penindasan atau apakah? Ya, konyol ya semua itu. Saya adalah anak Allah. Saya menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saya tahu di mana Yesus Kristus dijunjung tinggi, di situ saya dijunjung. Saya tahu di mana Yesus Kristus dikasihi, saya dikasihi. Ya, siapakah yang dapat merebut kita dari tangan Allah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sebagian dari orang Kristen lalu dari sini membangun lagi konsep yang salah, yang berkata bahwa kalau gitu orang sekali percaya maka tidak akan binasa lagi apapun yang terjadi. Oh, di sini tidak berkata demikian. Ya, ini faktor luar semuanya. Faktor luar di sini. Tidak ada sama sekali di sini menyinggung faktor diri orang itu sendiri. Ya, ketika saya sudah menjadi milik Yesus Kristus, tidak ada satu kuasa apapun dari luar yang bisa menyeret saya, yang bisa memisahkan saya. Ya, di sini ayat 37 kata, tetapi dalam semuanya ini kita telah lebih daripada orang yang menang, more than conqueror, ya. Oleh dia yang mengasihi kita. Sebab katanya, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, ya, malaikat-malaikat, ya, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah ataupun semua makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oh ya, amin sekali ya. Amin sekali. Dengarkan, coba camkan baik-baik, semua itu adalah faktor luar ya. Tetapi kalau kita sendiri yang mau menyangkal dia, beda lagi ya. Makanya itu Alkitab itu saling melengkapi. Ayat lain dikatakan ya. Ayat lain di dalam 2 Timotius pasal 2 ya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Dengar baik-baik itu. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Apakah ayat Alkitab saling bertentangan? Oh, tidak. Yang di sini dilis semua di sini ini faktor luar ya. Apakah ada faktor luar yang bisa memisahkan kita dari Allah? Oh, tidak ada. Tetapi jikalau itu tumbuh dari dalam hati kita. Nah, orang yang salah konsep itu perlu ya merenungkan ini lagi ya. Apakah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka memiliki kehendak bebas? Iya. Maka itu mereka memilih menentang Allah. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa dan kita semua anak cucunya itu memiliki kehendak bebas untuk percaya atau tidak percaya, memiliki kehendak bebas itu, iya, kita miliki itu. Engkau mau percaya atau tidak mau percaya. Sesudah kita percaya, kita menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi salah satu dari anak-anak Allah, masihkah kita memiliki kehendak bebas itu? Oh ya, masih. Masih ya. Bahkan mereka yang tinggal di dalam kerajaan 1000 tahun pun, yang dilahirkan di dalam kerajaan 1000 tahun pun, sampai di masa akhir kerajaan 1000 tahun, kehendak bebas mereka diuji. Allah melepaskan lagi ya iblis itu, dan kemudian mereka dihasut dan sebagiannya menentang Allah. Jadi kehendak bebas mereka tetap diuji. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita manusia diciptakan dengan akal budi, diberikan akal budi, diberikan kehendak bebas. Nah, tetapi ya, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, jikalau dia tetap setia, jikalau dia tetap memandang kepada Yesus Kristus, jikalau dia tetap tinggal di dalam roh, jikalau dia tetap berjalan menurut roh bukan menurut daging, jikalau dia sungguh-sungguh ya sikapnya tidak berubah. Ini bukan perbuatan, ini bukan kekuatan dirinya, ini sikap hati ya, sikap hati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh iman, oleh percaya ya, itu bukan oleh perbuatan. Iman itu sikap hati ya, tetap setia itu sikap hati, jadi bukan perbuatan. Nah, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, kita tidak diselamatkan oleh karena saya kuat gitu, bukan, tapi oleh karena sikap hati saya yang tidak berubah. kesetiaan, itu sikap hati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, bukan setengah mati gitu. Ya, jadi kita harus tetap setia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita anak Allah, kita salah satu anak Allah, dan kita harus tetap setia. Ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Siapalah kami yang Engkau beri kedudukan sebagai salah satu anakmu. Roh anakmu Engkau tempatkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Tuhan, biarlah kami menghargainya lebih dari segala-galanya. Dan biarlah kami berjalan di dalam roh. Bukan berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Pimpinlah hidup kami Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.